aja. Nanti kita atur situasinya dulu. Kita mainkan lungset dulu. Kita main bersama Maya Sabrina. Romansa. Yes. Mana Pitulimo suaranya Pitulimo? Nyanyi bareng yang kompak ya Pitulimo. Oke. Buat cewek-cewek Pitulimo juga selamat siang menjelang sore. Woo. Yo. Ari dari Kancilan selamat. Bidot, selamat siang. Ari dari Kancilan juga.